Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana ila al-dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tapi kita masuk ke hadis yang ke-80. Qala an Salim an Abi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada ila fisnatain rajulun atahu Allahu Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana al-nahar wa rajulun atahu Allahu malan wa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana al-nahar rawahu Muslim. An Salim an Abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada ila fisnatain rajulun atallahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar rawahu Muslim. An Salim an Abi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada ila fisnatain rajulun atahu Allahu Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar rawahu Muslim. Dari Salim, dari bapaknya radhiyallahu anhuma, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada ila fisnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua jenis hasad. Rajulun atahullahu Qur'an, seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya Al-Qur'an. Fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dan dia melakukan salat baik di waktu-waktu malam hari maupun siang hari. Wa rajulun atahu Allahu malan. Dan seorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya harta, kekayaan. Fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan dia menginfakkan hartanya di waktu-waktu malam maupun waktu siang hari. Rawahu Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang dibolehkannya hasad pada dua hal ini. Yaitu hasad yang disebut oleh mereka para ulama dengan sebutan ghibtah. Seorang berkeinginan ingin seperti orang lain mendapatkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada saudaranya. Seperti di sini awas, seorang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan demikian pula dia melakukan qiyamul lail wa qiyamun nahar, melakukan salat di malam hari dan siang hari. Maka seorang yang memiliki keinginan seperti orang yang seperti ini, maka dia mendapatkan pahala. Ini dibolehkan. Dan demikian pula rajulun atahullahu malan. Seorang berkeinginan seperti seorang yang dia dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta. Kemudian dia infakan fi wujuhil khair, di jalan-jalan kebaikan. baik di jalan Allah SWT, jihad fisabilillah, atau memberikan infak nafkah kepada thalabul ilm, atau bina al-maraqis ilmiah, membangun tempat-tempat pendidikan, ataupun yang lain dari infak di jalan Allah SWT, infak dalam ketaatan kepada Allah SWT, maka seorang yang memiliki keinginan seperti seorang yang Allah SWT karuniakan seperti ini, maka dia mendapatkan ajr, mendapatkan pahala. Dan demikian pula di dalam hadis ini menunjukkan bahasanya hasad ini awas suatu yang terlarang. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sini lah hasada, dan dikatakan oleh mereka para ulama nafi ini menunjukkan makna nahi wa ziyadah, menunjukkan kalau hasad yang tercela yaitu seorang berkeinginan agar suatu kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang. Ini hasad yang tercela. Adapun tadi apa? Ghibtah, maka ini apa? Suatu yang masyru', suatu yang dibolehkan. Ini mungkin yang dapat kita sebutkan dalam hadis ini, wallahu a'lam. Baik, kita masih pada masail tentang mereka para sahabat. Telah kita lewati 4 masail. Yang pertama tentang definisi as-sahabah ataupun as-sahabi. Kemudian yang kedua tentang tartib al-khilafah. Kemudian tentang al-afdaliyah. Dan kemudian yang keempat kemarin telah kita ambil tentang kecintaan kepada mereka para sahabat, dan demikian pula ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita sebutkan tentang bahasanya ahlu sunnati wal jamaah berlepas diri dari jalannya mereka orang-orang rawafid dan anawasib. Dan sekarang kita memasuki masail yang kelima, yaitu tentang al imsak amma syajara baina as-sahabah, yaitu untuk berdiam diri, menahan diri untuk menyebutkan tentang apa yang terjadi perselisihan di antara mereka para sahabat. Dan demikian pula disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang permasalahan ini dalam risalahnya Wasitiyah, dan demikian pula risalah-risalah yang lainnya. Beliau menyebutkan tentang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, wa yumsikuna amma syajara bainas sahabah. Ahlussunnah wal Jamaah mereka yumsikun, menahan diri, diam dari apa yang terjadi perselisihan di antara mereka para as-sahabah. Disebutkan oleh Ibnu Hamdan beliau mengatakan di dalam kitabna Nihayah Al-Mubtadi'in, beliau rahmatullah mengatakan yajibu kubasakuli sahabati wal kafi amma jara bainahum kitabatan wa kiraatan wa ikraan wa simaan wa isma'an wa yajib ذكر محاسنهم وتراضي عنهم والمحبة لهم وترك التحامل عليهم واعتقاد العذر لهم وأنهم فعلوا ما فعلوا باجتهاد sa'igin la yujibul kufra wala fiskan bal rubbama yuthabuna alaihi li'anahu ijtihadun sa'igun. Berkata Ibnu Hamdan di dalam risalahnya Nihayah Mubtadi'in, beliau rahmatullah mengatakan wajib untuk mencintai seluruh mereka para sahabat sebagaimana telah kita lewati. Wal kafu amma jara bainahum, dan untuk menahan diri dari menyebutkan apa yang terjadi di antara mereka para sahabat berupa perselisihan, kitabatan wa qira'atan wa isma'an, baik dengan kita menulis tentang apa yang terjadi perselisihan di antara mereka para sahabat, ataukah kita membaca, ataukah kita mendengar. Ini untuk kita hindari. Mengapa harus dihindari? Dikarenakan dengan seorang membaca, mendengar apa yang terjadi di antara mereka para sahabat akan memunculkan, menimbulkan kebencian kepada mereka, kedengkian kepada mereka, perendahan kepada mereka. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah menahan diri untuk tidak menyebutkan tentang ataupun mendalam-dalam tentang apa yang terjadi di antara mereka. Wa yajib dzikru mahasinahum, yang wajib kita untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Tidaklah apa yang kita rasakan berupa mengenali agama yang benar ini melainkan di antaranya jasa mereka para sahabat. Sehingga kita harus bersyukur kepada mereka. Wa taradi anhum wal mahabbatu lahum, untuk kita mendoakan mereka radhiyallahu anhum dan mencintai mereka. Wa i'tiqadil udri lahum, dan kita meyakini bahasanya mereka mendapatkan udur manakala mereka terjatuh dalam suatu kekeliruan. Wa annahum fa'alu ma fa'alu bi ijtihadin sa'igin, apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh mereka para sahabat ini dikarenakan ijtihad yang ada pada mereka, sebagaimana perselisihan yang terjadi antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Masing-masing berijtihad, masing-masing menganggap apa yang ada pada dirinya yang benar. Dan demikian pula apa yang terjadi antara Talha wa Zubair, dan demikian pula Ali dan yang lainnya dari perselisihan yang terjadi di antara mereka para sahabat. La yujibu kufran wala fiskon, ijtihad yang dilakukan oleh mereka para sahabat, wahum mujtahidun, dan mereka adalah ahlu ijtihad. In asabahu lahu ajran, apabila mereka benar dalam ijtihadnya mendapatkan dua pahala, kalau keliru mendapatkan satu pahala. Sehingga apa yang mereka lakukan, bainal ajrain, baina ajr wa ajrain, imam mendapatkan satu pahala, imam mendapatkan dua pahala. Dan ijtihad mereka yang keliru ini tidak berkonsekuensi mereka terjatuh dalam kekufuran ataupun kefasikan. bal rubama yusabuna alaih, bahkan mereka mendapatkan pahala atas ijtihad mereka, dikarenakan permasalahannya saik, ada peluang untuk ijtihad. Dan sebagaimana pula disebutkan di sini, adapun peperangan yang terjadi di antara mereka para sahabat, fakana likulli ta'ifah syubhah, setiap dari kelompok mereka memiliki syubhat, sehingga masing-masing mereka membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kulluhum udulun muta'awwilun fi hurubihim wa ghairiha, maka mereka para sahabat seluruhnya udul, mereka adalah orang-orang yang memiliki adalah, yang senantiasa mulazamatu taqwa, senantiasa berupaya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum mujtahidun, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang ahlul ijtihad. Ikhtalafu fi masail min mahalil ijtihad, mereka berselisih pada permasalahan-permasalahan yang di situ ada peluang untuk ijtihad, sehingga mereka berselisih sebagaimana mereka para mujtahidin berselisih, sebagaimana kita sebutkan tadi bainal ajr wal ajrain. Sehingga di sini disebutkan tentang apa yang terjadi antara Ali radhiallahu anhu dengan Muawiyah radhiallahu anhu, yang semuanya adalah mujtahid. Maka sini dikatakan wa inna ma waqa minhum hum fihi ma'dzurun ma'jurun, apa yang terjadi pada mereka, mereka mendapatkan uzur, mereka mendapatkan pahala. Wa amma Muawiyah radhiyallahu anhu fa huwa minal udul fudula wa huwa mujtahid mukhti. Adapun Muawiyah radhiyallahu anhu adalah seorang yang udul, seorang yang memiliki keutamaan, beliau adalah mujtahid, tetapi keliru dalam ijtihadnya. Walahu ajrun, dan beliau mendapatkan satu pahala. Walhaqu fi janibi Ali, dan yang benar adalah apa yang ada pada Ali radhiyallahu anhu, yang mana beliau radhiyallahu anhu adalah khalifah pada masanya berdasarkan kesepakatan mereka-mereka yang ahlul hil wal aqd, atau mereka para sahabat yang ada pada masa itu. Yang kemudian di sini disebutkan tentang mauqif mereka para sahabat di dalam mensikapi apa yang terjadi baina al Muawiyah wa Ali radhiyallahu anhu. Maka di sini dikatakan manusia di dalam mensikapi ini terjadi tiga golongan, tiga jenis. Qismun ra'a al-haqqa ma'a ahadi tarafain, sebagian manusia memandang melihat, sebagian memandang yang benar pada Ali radhiyallahu anhu, sebagian memandang yang benar pada ada pada Muawiyah. Fawajib alaihi tiba'uhu bimujibi i'tiqadi wal qital ma'ah, maka bagi kism yang dia memandang yang benar pada Ali radhiyallahu anhu, maka dia bersama Ali radhiyallahu anhu. Yang lainnya yang memandang yang benar pada Muawiyah, maka dia bersama Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa qismun, dan jenis yang ketiga, tawakkaf walam yadhar lahu syai'un fa'tazal, mereka tawakuf dan mereka menjauh dari fitnah yang terjadi. Wa hadha huwa al-wajib alaih, dan ini yang wajib. Wa kulluhu ma'dzurun ma'jurun, dan seluruh mereka adalah mendapatkan udzur dan mereka mendapatkan pahala ridwanallahu alaihim ajmain. Dikata oleh Syaikhul Islam rahimah taala di sini dalam kitabnya Al-Minhaj, wa amma sahabatu fajumhuruhum wa jumhuru afadilihim lam yadkhulu fil fitnah. Adapun mereka para sahabat, mayoritas dari afadilihim, mereka-mereka yang memiliki keutamaan yang lebih, lam yadkhulu fi fitnah, mereka tidak ikut-ikutan dalam masalah fitnah yang terjadi baina al-Muawiyah wa Ali radhiyallahu anhu. Sumasaka an ibn Sirin qalaha jattul fitha jat fitnah wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asra alaf. Terjadi fitnah baina Ali wa Muawiyah radhiyallahu anhuma wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asratu alaf. Sahabat pada masa itu masih sangat banyak. Ada 10 ribuan para sahabat. Fama hadaraha minhum mi'ah balam yablugu salasin. Tidak ada yang ikut dalam masalah fitnah ini tidak mencapai 30 orang dari mereka para sahabat. Yang lainnya menjauh, tawakuf. Ini menunjukkan bahasanya sikapnya mereka para sahabat adalah al-imsak, al-kaf dari apa yang terjadi di antara sahabat dari al-fitnah. Yang benar-benar mengatakan wa hadza ashahul isnad ala wajhil ard, dan ini adalah sanad yang paling sahih yang ada di muka bumi ini. Wasaqa kalaman tawilan yadulu ala anna aktsar sahaba i'tazal al-fariqain. Kemudian beliau membawakan pembicaraan yang panjang yang menunjukkan bahasanya mereka para sahabat meninggalkan fitnah ini. Tidak membela kepada Ali radhiyallahu anhu dan demikian pula tidak kepada Muawiyah. Kemudian beliau rahmat Allah di sini membawakan firman Allah SWT, yaitu untuk mendoakan mereka para sahabat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Diperintahkan untuk berdoa kepada Allah SWT, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, yakni mereka para sahabat. Wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina aman, jangan jadikan di dalam hati-hati kami ghil, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami, engkau adalah yang maha penyayang. Wa ma syajara bainahum wa tanaza'u fihi amruhu ilallah la tus'al an dhalik. Maka apa yang terjadi di antara mereka dari perselisihan, maka urusannya dikembalikan kepada Allah SWT, la tus'al an dhalik, engkau tidak akan ditanya tentang hal tersebut. Qala ta'ala tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mana kita tidak akan ditanya tentang apa yang terjadi di antara mereka para sahabat dari al-fitnah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu rahimahullahu taala ditanya tentang apa yang terjadi di antara mereka para sahabat. Maka beliau mengatakan, tilka dima taharallahu minha yadi fala uhibbu an ahdaba biha lisani. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala ditanya tentang apa yang terjadi di antara mereka para sahabat dari al-hurub, dari peperangan yang ada, qitalul fitnah. Maka beliau mengatakan, tilka dima taharallahu min hayadi, darah-darah itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensucikan tanganku darinya. Fala uhibu an akhdaba biha lisani, maka aku tidak menginginkan lisanku apa terlumuri oleh darah-darah mereka. Ini tentang al-imsak, apa yang terjadi baina as-sahabah dari al-musajarah ataupun munazaah, perselisihan, dan demikian pula perperangan yang terjadi di antara mereka. Kita diperintahkan untuk al-imsak baik kitabatan, qiraatan ataupun isma'an. Kita tidak diperkenankan untuk membaca. Demikian pula untuk menulis, demikian pula untuk mendengar. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, ini akan memunculkan, akan menimbulkan bentuk kebencian, kedengkian, perendahan kepada mereka para as-sahabah. Dan masih sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang mu'taqad ahlu sunnati wal jamaah, tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan ataupun kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka para sahabah. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.